بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan masih tentang kitab Dhammul Ghadab wal Haqad wal Hasad. Asal berikutnya qala in qudam al maqdisi rahimahullah faslun fi kadhimil ghaib. Fasal penjelasan tentang kadhimil ghaib. Disebutkan di, kalau tidak salah di Datrun Naim, Nadratun Naim, kadhimil ghaib itu adalah menahan amarah. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang secara rinci insyaallah ta'ala tentang pembahasan ini. Qala Allah ta'ala wal kadhimil wa kadhiminal ghaidha. Wa dhaqara dhalika fi mu'ridil madah. Dan orang yang menahan amarahnya disebutkan kadhimil ghaid ketika ingin menampakkan penjelasan tentang terpujinya orang yang kadhimil ghaid. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfadhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyil huwarusha. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Nasin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang dia bisa menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan menyeru dia di segenap makhluk sampai-sampai dia diberikan pilihan dari sisi mana dia yang ingin kendaki. Nah, yaitu masuk jannah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, anau qala man ittaqallah lam yashfi ghaidah wa man khalaqallaha lam yaf'al ma yurid. Laula yaumal qiyamah lakana ghayra ma tarawun. Kata Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, barang siapa yang dia takut kepada Allah, lam yashfi ghaidhah, dan belum sembuh kemarahannya. Dan barang siapa yang dia menyelisih Allah, dia tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya bukan karena hari kiamat, sungguh akan terjadi selain apa yang kalian lihat. Ayat-ayat ini dan hadis ini dan atsar menjelaskan tentang keutamaan orang yang kadzimil ghaiz. Pada bab yang sebelumnya atau pasal sebelumnya menjelaskan tentang terapi ya daya dalam mengendalikan amarah dan emosi dari sebab-sebabnya. Salah satunya yaitu dengan adanya punya sifat kadzimil ghaiz, maka dibahas secara khusus tentang kadzimil ghaiz, dan kadzimil ghaiz termasuk sifat yang terpuji. Seorang yang mempunyai kadzimil ghaiz, dia akan bisa mengendalikan emosionalnya. Iya. Dia mampu untuk melampiaskan segala amarnya, tapi dia tahan dan dia tidak umbar emosionalnya tersebut karena ada yang lebih baik, karena melihat sesuatu yang lebih baik dibandingkan melampiaskan emosionalnya. Iya. Dan ini menunjukkan tentang kesabaran seseorang di dalam mengatasi apa yang dia hadapi, dia terima dari perkara-perkara yang dia tidak suka. Nah, dan di sana digandeng dengan al-afu, adanya sifat pemaaf. Karena kadzimil ghaiz ya akan melahirkan sifat al-afu, sifat pemaaf, sehingga dia bisa memaafkan seseorang yang membuat sakit hatinya. Dan itu memang berat. Iya, sangat berat sekali. Dalam keadaan dia mampu. Maka dipuji oleh Allah orang yang mempunyai kadzimil ghaiz. Nah, tidak sumbu pendek. Beda dengan orang yang sumbu pendek. Sedikit saja tersinggung, meledak. Iya, yang disebut dengan apa? Temperamental. Temperamental atau emosional yang berlebihan itu biasanya ada faktor-faktornya. Nah, bisa jadi faktor karena su'u atau khabith dari jiwanya. Karena dia tidak sabar, tidak terlatih sabar dari kecil. Atau karena memang dia membiasakan sedikit ada masalah dia marah, ada sedikit permasalahan dihadapi dengan marah sehingga terbiasa. Maka dengan adanya kadzimil ghaiz, seorang akan bisa mengendalikan temperamennya di dalam emosional. Bahaya. Orang yang temperamen itu bahaya sekali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ghadab, ya marah, ini termasuk asbab daripada dilakukannya dosa-dosa yang lain. Ya, tentunya marah yang tercela, yang ujung-ujungnya adalah zalim, keperbuatan zulum. Yang ujung-ujungnya adalah qital an-nafs, terjadinya pembunuhan. Apa cikal bakalnya? Ghadab, marah. Ya, dipelihara terus sakit hati, dipelihara terus ditahan karena dia enggak mampu, akhirnya timbul di hatinya al-haqad, nah, dendam. Terus dikumpulin semuanya. Suatu saat dar meledak. Iya, luar biasa. Makanya di sana dibimbing oleh Allah untuk sifat kadzimil ghaiz, adanya sifat al-afu, pemaaf. Nah, nanti di bawah adalah sifat al-hilm. Untuk mengarahkan ya kepada yang lebih baik dibandingkan untuk mengumbar emosionalnya itu. Ya, makanya seperti yang sudah disebutkan, kita harus mengerti ya dari mana munculnya emosional itu sehingga kita ya bisa menghindarinya. Nah, dan penyakit hipertensi atau juga penyakit ya darah tinggi, nah tekanan darah tinggi atau punya penyakit darah tinggi, asbabnya karena ini tidak punya sifat kadzimil ghaiz, emosinya dipendem, akhirnya sakit di kepala, sakit di hati. Kenapa? Karena dia kan seperti yang sudah disebutkan, jantung itu akan terus berdegup. Duduk-duduk-duduk-duduk gitu. Nah, kemudian asupannya tuh, kalau orang yang dia emosional apa? Makan apa aja dimakan. Salah satu bahayanya, sehingga sampai obesitas misalnya, jadi bicara kesehatan sih, harusnya dokter yang ngomong nih. Nah, ya. Tapi emang itu pengalaman seperti itu dijelaskan para ulama. Iya, jantung berdebar, kemudian akhirnya peredaran darah semakin cepat, tetapi dikerak di darah-darah itu karena enggak bagus peredaran darahnya, ada kerak-kerak itulah, ada lemak itulah, ada kolesterol itu, akhirnya menyumbat. Nah, itu akhirnya tensinya tinggi kencang. Kalau tidak salah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah pernah menjelaskan di dalam sebuah kitab, obat dari darah tinggi itu apa? Sabar. Ya, yang namanya sabar itu kemarahan yang enggak dipendam, los, dilepas kemarahan itu. Sehingga tidak adanya al-haqad, dendam, tidak adanya kebencian amarah, tidak adanya ingin cita-cita membalas, enggak ada, dilepas seperti itu. Nah, kembalikan semuanya kepada Allah, dia sabar, punya pemaaf. Makanya orang-orang Yaman masya Allah punya sifat yang luar biasa dalam masalah ini. Iya, saking pemaaf dan sabarnya, kalau sudah waktunya sholat, makan, lagi perang, berhenti dulu. Nanti kadang makan bareng-bareng. Kan aneh gitu. Padahal tadi tembak-tembak. Berhenti, sudah makan bareng-bareng. Atau main pukul-pukulan. Terudah, selesai. Udah maaf. Enggak dipendem. Enggak kayak orang Indonesia dipendem. Sampai berhari-hari, apalagi di keluarga suami istri, dikumpulin kesalahan suami, dikumpulin kesalahan istri, suatu saat der, iya, pirok akhirnya. Nah, enggak seperti itu. Ada kekurangan ya dimaafkan, sudah jelas. Nah, ini namanya manusia. Ya walaupun menyakitkan, itu masya Allah orang Yaman tuh. Lalu udah main baku pukul, jadi salaman udah selesai, nggak ada dendam, nggak ada itu. Beda di Indonesia, bahkan 7 turunan itu ya dendamnya sampai perang. Terbukti ketika terjadinya kerusuhan di negeri timur sana. Kenapa dendam? Nah, emosional tinggi. Makanya kita dibimbing di dalam Islam ini untuk punya sifat kadzimil ghaib, al-afu, was-sabar, dan sabar. Dan memang harus dilatih. Enggak bisa instan bisa langsung punya sifat itu. Harus dilatih. Nah di pelatihan yang paling terbagus adalah apa? Di pondok. Iya, nggak cocok dengan teman ya sabar. Diambil makanannya sabar. Kan gitu. Enggak dikasih uang oleh abinya, sabar. Enggak marah-marah. Wah, yang suka marah-marah, oh sabar-sabar nanti emosi jadi darah tinggi, diam. Sabar. Nanti ternyata ada yang nasikahan, oh, makan daging kambing. Kan gitu. Nah. Ini pondok, lingkungan pondok itu, Masya Allah. Sana adanya tarbiyah, jiwa kita itu ditarbiyah, Masya Allah. Dengan sebuah kekurangan, dengan sebuah keterbatasan, dipaksa untuk belajar ini, belajar itu. Nah, menundukkan ego kita di pondok itu. Nah, kenapa? Karena antum 24 jam bertemu dengan teman-teman antum di situ. 24 jam, bayangkan. Kalau sekolah kan pulang udah, makanya suka dendam ditunggu di jalan, tawuran. Gitu. Tapi kalau di pondok ya mau tawuran gimana, antum disentil dua-duanya. Iya kan? Di pondok tuh Masya Allah. Pendidikan yang luar biasa faedah dan keutamaannya. Disitulah antum latihan di pondok itu. Untuk menundukkan ego. Egois mungkin masih muda, kemudian juga sifat mau enak sendiri ditundukkan di situ di pondok itu. Kemudian mempunyai kepedulian teman di pondok. Yeah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu wa barakatuh.